Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم منها. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan tausiah yang ini adalah nasihat li walakum untuk diri saya dan ikhwah sekalian, yaitu bersemangat di dalam mempersiapkan bekal akhirat dengan amalan-amalan jariyah. Bersemangat mempersiapkan bekal akhirat dengan amalan-amalan jariyah. Allah Rabbuna Jalla wa'ala telah menegaskan di dalam Al-Quran bahwa siap atau setiap orang yang bernyawa pasti akan merasakan kematian, termasuk kita. Cepat ataupun lambat pasti akan meninggal dunia, pasti akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah فَمَنْ زُحْزِهَا عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Al-Imran ayat 185. Kata Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa, yang berjiwa pasti akan merasakan kematian. Am, umum, bentuknya nakirah. Semuanya pasti akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan pada hari kiamat setiap kalian akan mendapatkan balasannya. Kalau kebaikan yang dia kerjakan ketika di dunia, balasannya pun kebaikan. Namun jika dikerjakan atau yang dikerjakan itu adalah keburukan, maka balasannya pun keburukan. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyelisih janjinya. Yang baik dibalas dengan kebaikan, yang buruk dibalas dengan keburukan. Al-jaza'u min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Qala faman zuhziha 'anil nar, maka siapa yang dijauhkan dari neraka, wa udkhila jannah, dan dia dimasukkan ke dalam jannah, faqad faz, sungguh dia telah beruntung. Artinya keadaan kita di akhir hayat tidak ada yang mengetahui di mana tempat kita berada. Apakah kita dimasukkan ke dalam golongan yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam jannah atau sebaliknya. Ayyadzan billah. Maka wamal hayatud dunya illa mataul ghurur. Adapun kehidupan dunia itu adalah kesenangan yang menipu. Cepat atau lambat kita pasti akan meninggal dunia. Sehingga jangan tertipu dengan kehidupan dunia yang saat ini kita berada di atasnya. Kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan kaya, dalam keadaan lapang. Jangan tertipu seakan kita tidak akan meninggal dunia. Jangan tertipu sehingga kita kemudian meninggalkan amalan-amalan soleh. Karena kita pasti akan bertemu dengan Allah untuk mempertanggungjawabkan segala apa yang telah kita perbuat ketika di dunia ini. Maka sudah sepantasnya bagi orang yang beriman, yang meyakini akan adanya hari berbangkit dan hari perhitungan, dia mempersiapkan dirinya dengan bekal akhirat sebanyak mungkin. Orang yang berakal, orang yang beriman, tahu dia pasti akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaknya dia memikirkan keadaannya nanti di akhirat. Bekal apa yang sudah dia bawa untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketahuilah bahwa kesempatan untuk meraih bekal tersebut adalah sekarang ini. Saat kita masih berada di dunia, yang kita bisa beramal soleh, menambah amalan soleh, memperbanyak amalan soleh yang dengannya Allah akan balas dengan jannah. Allah akan tinggikan derajat kita tergantung dengan amalan yang kita kerjakan di dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walikullin darajatin mimma amilu waliyuwaffiyahum a'malahum wa hum la yudzlamun." Setiap derajat yang akan mereka dapatkan, bima amilu, sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Dan mereka pasti akan dipenuhi balasannya dan mereka tidak terzalimi. Artinya ikhwah fillah, derajat yang akan kita dapatkan di akhirat itu bergantung dengan apa yang kita kerjakan di dunia. Jika Anda menginginkan derajat yang tinggi, maqam yang alia, kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya memperbanyak amal soleh, karena derajat yang akan kita dapatkan sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Walikullin darajatin mimma amilu. Dan setiap orang akan mendapatkan derajat di akhirat sesuai dengan apa yang dia perbuat. Maka siapa yang dia menanam kebaikan, dia akan memanen kebaikan. Sebagaimana pepatah Arab mengatakan, man yazra' yahsud. Siapa yang menanam, dia akan menuai. Dia menanam kebaikan, beramal soleh, ketika di dunia, dia pun akan menuai kebaikan. Dan siapa yang menuai keburukan, berbuat dosa, batan, di akhirat pun dia akan menuai kejahatan. Man yazra' yahsud. Siapa menanam, dia akan menuai. Nanam padi, ya keluar padi. Ya, tidak mungkin nanam padi yang keluar jeruk. Iya kan? Barakallahu fikum. Maka, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga penting bagi kita untuk mengetahui amalan-amalan jariah. Agar kita bisa bersemangat mengerjakannya. Sebab, apabila seorang anak Adam meninggal dunia, terputus amalnya. Tidak bisa lagi dia beramal soleh, terputus amalnya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata banu Adam," apabila anak Adam meninggal dunia, "in qata'a anhu amaluh," terputus amalannya. Tidak lagi bisa dia beramal. Tidak bisa lagi dia berbuat yang dengannya memperbanyak amalan soleh untuk meninggikan derajatnya. Tidak bisa. Maka kita sudah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan usia yang masih berada di kandung badan, sehingga kita masih bisa memperbanyak amal soleh untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah, sebesar apapun, sekecil apapun yang kita kerjakan, itu pasti akan kita lihat balasannya. Dan itu suatu akidah yang harus kita yakini bersama. Allah akan membalas sekecil apapun perbuatan yang kita kerjakan. Sering kita membaca Al-Quran surat Az-Zalzalah ayat 7-8. Apa kata Allah? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَوْلَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Siapa yang mengamalkan sebesar biji zarrah kebaikan, niscaya dia akan mendapatkan atau melihat balasan kebaikannya. sebesar biji zarrah, biji sawi yang sangat kecil, dia tidak akan terlepas dari mendapatkan balasannya. Demikian sebaliknya, wa may ya'mal mitsqala dzarratin syarra yarah. Dan siapa yang beramal dengan sebesar biji zarrah kejahatan, keburukan, dia pun pasti akan melihatnya. Naam. Maka jika setiap orang mengetahui bahwa semua perbuatannya yang baik dan yang buruk pasti akan mendapat balasan yang setimpal, maka orang yang berakal dia pasti akan berupaya dan bersungguh-sungguh untuk menanam kebaikan sebagai bekal untuk di akhiratnya nanti. Dan sebaik-baiknya bekal adalah amalan-amalan yang pahalanya akan terus mengalir meskipun orangnya telah meninggal dunia. Banyak dari manusia yang mereka memikirkan pensiunan dunia. Bagaimana setelah dia tua, setelah tidak lagi bekerja, ada dana pensiun. Berlomba-lomba mereka mendaftarkan dirinya menjadi PNS. Supaya apa? Supaya dapat pensiunan. Banyak yang seperti ini pemikirannya. Tetapi sedikit dari mereka yang berpikir bagaimana pensiunan akhirat. Setelah dia meninggal, pahalanya akan terus mengalir kepada dia. Sedikit yang memikirkan hal tersebut. Gimana nanti supaya setelah saya meninggal, ini pahala terus mengalir. Sehingga saya terus mendapatkan pahala, pahala, pahala. Naam. Barakallahu fikum. Kemudian, semoga dengan mengetahui amalan-amalan tersebut bisa menjadi dorongan dan motivasi bagi kita semua untuk bersemangat di dalam mengerjakannya. Yaitu mengerjakan amalan-amalan soleh secara umum, terlebih lagi amalan-amalan jariah. Apa itu amalan jariah? Istilah amalan jariah adalah sebutan bagi amalan yang pahalanya terus mengalir sampai hari kiamat meskipun orangnya telah meninggal dunia. Itu istilah amal jariah. Jariah dari kata jaro yajri, artinya lari atau mengalir. Maknanya terus mengalir kepada pelakunya meskipun orangnya telah meninggal. Bukankah itu yang kita harapkan? Kita meninggal dunia tapi pahala terus mengalir sampai hari kiamat. Ya. Kalau kita hanya beramal, sholat, katakan hanya sholat, hanya mengaji, itu pahala untuk hari ini. Bukan amalan jariah. Nah, namun jika ada amalan-amalan jariah yang dia lakukan di dunia sebagai bekal untuk pensiunan di akhirat nanti, artinya pahalanya akan terus mengalir meskipun telah meninggal. Nah, barakallahu fikum. Dan kalau kita perhatikan atau kita amati dari dalil-dalil ya yang menyebutkan amalan-amalan tersebut, di antaranya adalah hadis yang datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insan, apabila seseorang meninggal dunia, inqata'a anhu amaluhu, maka terputuslah amalan perbuatannya." Dengan meninggalnya seseorang, terputus dia berbuat amal soleh. Kalau kita sudah meninggal masih bisa sholat? Masih bisa sedekah? Masih bisa baca Quran? Tidak bisa, terputus. Sehingga terputuslah kesempatan dia untuk memperbanyak amal soleh. Maka selagi masih hidup, bersemangat untuk mengerjakan amalan-amalan soleh. Karena kalau sudah meninggal, selesai sudah. Illa min thalasah, kecuali dari tiga perkara. Yang pahalanya akan terus mengalir meskipun dia telah meninggal dunia. Qala shadaqatin jariyah, shadaqah jariyah. Yang kedua, aw ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, waladin sholihin yada'ulah, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Hadis rawahu Muslim. Nah, tiga hal ini termasuk amalan jariyah yang akan terus mengalirkan pahala meskipun orangnya telah meninggal dunia. Yang pertama, sedekah jariyah. Seperti yang tadi saya sampaikan, sedekah yang kemanfaatannya akan terus dimanfaatkan oleh kaum muslimin sehingga pahalanya pun akan terus mengalir selama barang tersebut atau apa yang kita sedekahkan tersebut tetap dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Sebagai misal membangun masjid. Iya. Seseorang bersedekah dengan kemampuannya. Ada yang mungkin sedekah semen, ada yang sedekah apa? Atap masjid atau keramik, apapun itu yang berkaitan dengan masjid. Sedekah jariah. Kalau dia mampu, satu masjid dia sendiri yang membangun. Tapi kalau tidak mampu, apa yang bisa kita lakukan, lakukan. Tidak punya harta, kita bisa punya andil dengan tenaga. Mengorbankan diri kita untuk mengerjakan apa yang bisa dikerjakan oleh kita. Nah, maka itu pun termasuk amalan jariah. Sehingga setiap masjid itu dipakai oleh kaum muslimin, pahalanya akan terus mengalir kepada kita. Bayangkan setiap hari masjid digunakan oleh ratusan orang sholat jamaah. Ya, maka pahalanya akan terus mengalir kepada orang yang berinfak untuk masjid tersebut. Ya, secara umum. Ya, termasuk kita di sini bisa menggunakan masjid ini. Ini tentu akan menghasilkan pahala. Duduk di majelis Allah, duduk di majelis ilmu dalam rangka mempelajari agama Allah. Di mana tempatnya? Di masjid. Maka mereka yang membangun masjid itu akan terus mendapatkan pahala dari kita-kita yang duduk di sini dan dari mereka kaum muslimin yang sholat berjamaah di masjid ini. Nah, sebesar apapun, sekecil apapun, itu termasuk amalan jariah. Nah, barakallahu fikum. Sehingga, ya, apa yang bisa kita lakukan, lakukan. Ada gotong royong di masjid, ikut, ya. Jangan kemudian kita mengasingkan diri dari kaum muslimin secara umum, jangan. Ya, cukuplah kita dikatakan mengasingkan diri karena kita tidak ikut acara-acara mereka. Ya. Tapi pada perkara yang syar'i bersemangat. Itu pun bagian daripada dakwah. Ya. Terkhusus kita ikhwah di PCI. Alhamdulillah kita diberikan kemudahan untuk bisa sholat jamaah di sana, memakmurkan masjid di sana tanpa ada yang menghalangi. Alhamdulillah. Maka seharusnya kita bersemangat untuk melestarikan, memakmurkan masjid tersebut dan juga menjaganya. Jangan anggap itu hanya masjid masyarakat lah, itu masjid Allah. Itu Baitullah. Nah, dan ketika kita ikut bergotong royong di sana, itu kita pun sedang berdakwah. Sehingga ketika ada orang yang mau mengomentari keburukan untuk kita, ada yang membela. Ya, mereka orang-orang baik. Ya, mereka bukan hanya sekedar sholat, mereka juga punya andil. Ada gotong royong, mereka ikut bersihkan masjid, ikut ngecat, ikut. Nah, ya. Terkadang ada panggilan gotong royong. Saya lihat hanya ini lagi yang datang. Yang lain kemana? Ya. Ini bagian daripada dakwah ya ikhwah. Ya. Sebetulnya hati sedikit agak kecewa. Ya. Kenapa ikhwah tidak memanfaatkan ini sebagai ladang dakwah? Datang ke masjid, gotong royong, pakai baju gamis. Sehingga akan terlihat, oh ini ikhwah-ikhwah salafi. Itu menjadi sebab kemudahan dakwah kita di situ. Tapi kalau hanya datang satu orang, dua orang, yang itu lagi, tidak akan terlihat. Itu bagian daripada dakwah. Nah, maka mudah-mudahan dengan kajian ini menjadikan kita sadar. Ya, bukan hanya sekedar kita memakmurkan masjid Allah, tetapi kita pun sedang berdakwah ketika kita ikut bergotong royong di masjid tersebut. Ya, barakallahu fikum. Terkhusus ikhwah PCI. Terkhusus ikhwah PCI. Karena kebanyakan kita, atau banyak dari ikhwah di sini yang tinggal di PCI, alhamdulillah. Kita pun punya sekolah di situ. Ada pendidikan di situ. Bantu. Ya. Antum tidak bisa bantu mengajar, bantu dengan dakwah antum di masjid. Dengan menampakkan diri ketika ada gotong royong. Ya. Itu pun bagian daripada dakwah. Saat ada orang yang mau membuat rusak, atau mau menghalangi kegiatan kita di masjid, ada orang yang membela. Ya. Kita dibantu oleh mereka. Ya. Barakallahu fikum. Kembali ke permasalahan. Ya, sedekah jariyah sebagai misal membangun masjid atau majelis taklim. Ya. Ada pembukaan donasi untuk ma'had misalnya. Bersemangat, ya. Meskipun bukan ma'had untuk kita, tapi ma'had itu digunakan untuk thalabul ilmi. Yang kita tahu thalabul ilmi pahalanya sangat besar. Bahkan lebih utama daripada jihad. Jadi jangan ogah-ogah, no, ini bukan masjid kita. Ini memang masjid di mono, di pondok mana, bukan di pondok Cilegon. Jangan. Ya. Sama saja mau dana yang infak ma'had Cilegon ataupun ma'had luar, sama saja. Ya. Barakallahu fikum. Sehingga mana yang ada sedang terjadi, ya, kita yang lakukan. Nah. Qala, termasuk sedekah jariyah adalah wakaf tanah kuburan. Ya, sedekah tanah kuburan. Disebutkan di dalam suatu hadis riwayat Baihaqi disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah bahwa siapa yang memasukkan jenazah, menggotong dan memasukkan jenazah ke dalam kuburan, ke dalam makamnya, maka dia akan mendapatkan pahala seperti memberi tempat tinggal kepada seorang muslim. Apalagi mereka yang infak atau wakaf tanah untuk digunakan sebagai pekuburan. Bayangkan, dari sejak dimasukkan sampai hari kiamat, mayit itu tetap di dalam kuburan. Maka setiap hari kita akan mendapatkan pahala memberi tempat tinggal kepada saudara kita seorang muslim. Besar pahalanya. Terkadang kita hanya berpikir sejenak. Hanya berpikir apa yang sedang kita kerjakan hari ini. Maka hendaknya kita berpikir juga untuk bagaimana kita bisa mendapatkan pahala setelah kita meninggal dunia. Nah, kalau ada tanah yang mungkin dari antum ada yang punya banyak tanah, coba ya wakaf tanah kuburan. Terserah mau wakaf untuk tanah kuburan kaum muslimin yang ada di tempatnya atau untuk ikhwah salafiyun, alhamdulillah tidak ada masalah, sama saja. Kita sama-sama seorang muslim. Ya. Atau mencetak buku-buku. Ya, kita sudah tahu ini buku-buku bagus, ya. Kita infak, kita sedekah untuk diperbanyak. Ya, termasuk jazakumullah khaira atas infak antum untuk apa? Tebar majalah. Alhamdulillah ya, dana sudah terkumpul dan sudah dibelikan dengan majalah-majalah syariah yang insyaallah juga akan kita bagikan. Nah, sudah dapat semua? Sudah dibagikan belum? Ya. Di rumah qadarullah ya, terlupa ada 2 plastik agak besar untuk dibagikan. Nah, lupa terbawa. Mencetak buku-buku termasuk sedekah jariyah. Kemudian ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Ya. Artinya apa yang diajarkan ya, dari ilmu yang bermanfaat itu juga akan terus mengalir pahalanya. Dan yang dimaksud ilmu yang bermanfaat di sini adalah ilmu syar'i, ilmu agama, yang dengannya seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Ya. Termasuk apa yang kita ajarkan kepada anak istri kita. Itu pun akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Hendaknya orang tua semangat mendidik anaknya dengan pendidikan yang syar'i. Sebab seorang anak cenderung itu pun akan menerapkan pendidikan yang telah dia dapat dari orang tuanya. Saat dia kecil dia ingat orang tua saya habis maghrib gak boleh ada kegiatan kecuali baca Al-Quran. Habis isya gak boleh ada kegiatan dulu sebelum belajar. Sebelum menghafal Quran atau menghafal hadis atau menghafal pelajaran. Baru setelah itu boleh yang mau main, yang mau tidur-tidurannya mau istirahat. Sehingga ketika anak kita tadi yang kita didik dengan kedisiplinan seperti tadi, dia dewasa, dia pun menerapkan hal itu kepada anaknya. Maka itu pun akan terus mengalirkan pahala, ilmu yang bermanfaat. Nah, barakallahu fikum. Karena anak akan mengamalkan apa yang telah dia dapatkan saat dia masih kecil, ya. Banyak saya perhatikan orang tua ikhwah yang, ya ikhwah yang masya Allah disiplin kepada anaknya. Kemudian dia bercerita, orang tua saya dulu keras, ya keras maksudnya positif ya, tegas. Waktu maghrib itu wah nggak boleh saya kemana-mana, ngaji harus diseblak kalau nggak ngaji, ya maksudnya sudah disiapkan ya untuk mukul ya. Nah, tapi ya hanya mungkin untuk menakut-nakuti sang anak saja. Nah, ya. Dan sekarang dia pun terapkan kepada anaknya, disiplin anaknya. Habis maghrib nggak boleh ngapa-ngapain, baca Quran. Ya. Barakallahu fikum. Ilmu yang bermanfaat dengan dia menulis misalnya, ya. Dia mengajarkan, maka itu pun termasuk pahala atau amalan jariyah akan terus mengalir pahalanya kepadanya setelah meninggal nanti. Yang ketiga, waladin soleh yada'ulah. Anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Kalau kita perhatikan, anak itu menjadi soleh ketika dia mendapatkan pendidikan agama yang baik. Kalau kita perhatikan, anak-anak yang soleh itu yang mereka mendapatkan pendidikan agama yang baik. Sebaliknya ketika anak tersebut tidak mendapatkan pendidikan agama yang baik, jangankan untuk mendoakan orang tuanya, untuk dirinya sholat saja tidak mau, ngaji tidak mau. Maka hendaknya kita bersemangat di dalam mendidik anak kita untuk mengerjakan amalan-amalan soleh, karena itu akan kembali pahalanya kepada kita sebagai orang tua yang telah mendidiknya di saat kecilnya dulu. Nah, barakallahu fikum. Maka Islam sangat mendorong para orang tua untuk mendidik anak-anaknya dengan pendidikan yang syar'i. Kenapa? Karena tadi, ya, anak ini akan memberikan kemanfaatan kepada kaum muslimin. Kata Rasulullah, khairukum anfa'ukum linnas, sebaik-baik kalian adalah yang bermanfaat untuk manusia. Ketika anak kita yang kita didik ini menjadi orang baik, ya, menjadi da'i, menjadi pengajar, menjadi ustadz, menjadi orang-orang yang menebarkan kebaikan, maka orang tualah yang pertama kali akan mendapatkan kebaikan dari sang anak. Maka tidakkah kita ingin anak kita nanti menjadi penerus yang memperjuangkan agama ini? Tentu kita semua menginginkan. Maka hendaknya bersemangat di dalam mendidik mereka. Dan ketahuilah bahwa pendidikan anak bukan hanya dibebankan kepada ma'had. Oh, yang penting saya cari uang, ngasih bayar SPP, anak saya biarkan sekolah. Ya, jangan, ta'awun. Sekolah, ta'awun dengan pendidikan yang disampaikan di sekolah. Demikian pun orang tua di rumah ta'awun. Dengan apa? Dengan mengajarkan mereka atau memurojaahkan pelajaran yang telah mereka dapatkan di sekolah. Ya. Kalau dibiarkan begitu saja, udah terserah mau belajar enggak. Ya. Berarti kita tidak perhatian. Bukan kita menginginkan kebaikan dari anak tersebut. Pasti kita menginginkan kebaikan. Maka jika kita menginginkan kebaikan dari dia, kita sebagai orang tua harus lebih semangat di dalam mendidik mereka. Nah, bayangkan barakallahu fikum, ketika ya anak ini bisa membaca Al-Quran dengan sebab kita orang tua, ya, maka setiap dia baca Quran, pahalanya akan terus mengalir kepada kita. Ya, antum pasti tahu bagaimana keutamaan tilawah Quran. Ya, setiap huruf dibalas dengan 10 pahala kebaikan. Setiap huruf dibalas dengan 10 kebaikan. Anak kita bisa ngaji karena kita. Dari 0, A, B, T, dan seterusnya. Bisa ngaji karena sebab kita. Maka ketika dia bisa baca Al-Quran, dia menghatamkan Al-Quran, ya, pahalanya akan terus mengalir kepada kita. Nah, apalagi kalau misalnya anak kita nanti bermanfaat untuk kaum muslimin. Jadi guru ngaji misalnya. Wah, Masya Allah, sebagai orang tua bangga. Bangga, wah, saya demikian dan demikian. Tidak. Bangga karena anak kita nanti kan pahala untuk kita. Nah, anak kita mengajarkan murid-murid. Muridnya mengajarkan kepada muridnya dan seterusnya. Ya, harusnya bersemangat. Ya, kita sebagai orang tua di dalam mendidik anak-anak kita. Nah, barakallahu fikum. Banyak orang tua yang hanya memikirkan anaknya bahagia di dunia. Tetapi mereka sedikit yang memikirkan bagaimana anaknya bahagia di dunia dan juga di akhirat. Mereka sekolahkan anaknya sekolah yang tinggi. Supaya jadi dokter. Supaya jadi insinyur. Supaya jadi pengusaha dan seterusnya. Begitu mereka sukses, orang tuanya dilupakan. Ya. Tidak sedikit yang demikian. Begitu anaknya sukses, orang tuanya dilupakan. Dia senang dengan istrinya. Dia senang dengan anaknya. Sudah. Orang tuanya dilupakan. Apakah itu yang kita harapkan dari mengeluarkan uang banyak untuk mereka sekolah tinggi? Tidak tentunya. Ya. Barakallahu fikum. Kemudian juga disebutkan di dalam hadis yang lain, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanatihi ba'da mautih," di antara perkara yang akan didapati oleh seorang mukmin dari amalannya dan kebaikannya setelah kematiannya adalah ilman 'allamahu wa nasyarah. Ilmu yang dia amalkan dan dia sebarkan. Sebelum dia menyebarkan ilmu, amalkan dan terapkan ilmu tersebut pada dirinya. Baru kemudian dia mengajarkan ilmu tersebut kepada orang lain. Karena di antara bentuk ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan. Bagaimana mungkin seseorang menyebarkan ilmu, mengajak kepada ilmu, sementara dia tidak mengamalkan ilmu tersebut? Dia menyampaikan kepada anaknya, menyampaikan kepada jamaahnya, kalau minum dengan tangan kanan, dengan duduk, ya. Tapi dia minumnya dengan berdiri. Makan dengan berdiri. Makan dan minumlah kalian dengan tangan kanan. Makan minumnya dengan tangan kiri. Ya. Bagaimana anak akan mencontoh kepada dia? Bagaimana jamaah akan melihat kepada dia kalau misalnya dia sendiri tidak mengamalkannya? Maka ilman 'allamahu wa nasyara, ilmu yang dia amalkan dan dia sebarkan. Qala, kata Rasulullah, wa waladan sholihan tarakah, anak soleh yang dia tinggalkan. Nah. Yang ketiga, wa mushafan warasahu, dan mushaf yang dia wariskan. Nah. Au masjidan banahu, yang keempat, atau masjid yang dia bangun. Sama saja, membangun satu masjid oleh dia sendiri atau dari masjid itu ada sumbangan dari dirinya. Ya. Sama saja. Yang berikutnya, au baitan libni sabili banahu, atau rumah yang dia bangun untuk ibnu sabil, yang para musafir. Nah. Au nahron ajrahu, atau sungai yang dia alirkan. Au sodakotan, atau sodakoh, akhrajaha min malih, yang dia keluarkan dari hartanya, fi sihatihi wa hayatih, di saat sehat dan hidupnya, yalhaquhu, akan menemuinya, min ba'di mautihi, setelah kematiannya. Hadis rawahu Ibnu Majah dan dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Saya ulangi hadisnya. Di antara yang akan menemui seorang mukmin atau mendapati seorang mukmin dari amalannya dan kebaikannya setelah kematiannya adalah ilmu yang dia amalkan dan sebarkan. Dan anak soleh yang dia tinggalkan. Mushaf yang dia wariskan. Masjid yang dia bangun. Rumah yang dia bangun untuk para musafir. Atau sungai yang dia alirkan. Atau sodakoh yang dia keluarkan dari hartanya di saat sehat dan hidupnya. Yalhaquhu mim ba'di mautihi, akan menemuinya. Ini pahalanya akan terus mengalir kepadanya. Mim ba'di mautihi, setelah kematiannya. Hadis rawahu Ibnu Majah dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Ya. Coba kita lihat. Dari amalan-amalan yang kita sebutkan di atas, kira-kira amalan apa sih yang mudah? Ya? Ilmu misalnya. Alhamdulillah. Walaupun kita misalnya bukan seorang pengajar, bukan seorang da'i, bukan seorang ustaz, kita bisa mengamalkan ilmu dan menyebarkan ilmu. Minimal kepada siapa? Kepada anak, kepada istri. Itu sama saja. Ya. Barakallahu fikum. Dapat faidah sebelum tidur misalnya. Nih, Abi dapat faidah nih. Kata Rasulullah atau kata Syekh Fulan begini dan begini. Masya Allah. Ini faidah yang besar. Ayo kita amalkan sama-sama. Ya. Diajarkan kepada istrinya, dia sampaikan kepada istrinya, sampaikan kepada anaknya. Nah, kata Rasulullah begini-begini, enggak boleh demikian, tidak boleh dan demikian. Lihat, balasan bagi orang yang mengerjakan kebaikan, surga yang mengalir, di dalamnya sungai, yang di dalamnya terdapat kenikmatan-kenikmatan, anak menjadi semangat untuk beramal, beramal soleh. Ya. Barakallahu fikum. Itu termasuk menyampaikan ilmu. Nah. Yang kedua, anak soleh yang dia tinggalkan. Ya tentunya dengan upaya dia mendidik sang anak. Ya. Ketika anaknya tidak mengamalkan seperti apa yang diajarkan, sampaikan. Nah, bukankah sudah diajarkan di sekolah? Tidak boleh durhaka sama orang tua, tidak boleh membangkang pada orang tua, tidak boleh membentak orang tua, tidak boleh mengangkat suara kepada orang tua. Kok kamu demikian? Tahu tidak kalau membangkang pada orang tua, membantah orang tua itu kalau dosa besar? Itu dosa besar, nak, enggak boleh. Ya. Nah, itu juga bentuk didikan orang tua. Ya. Barakallahu fikum. Dan tentunya orang tua pun melakukan hal-hal yang anak tersebut bakti kepada dia. Terkadang yang menjadikan anak berontak kepada orang tuanya karena orang tuanya kurang perhatian, atau orang tuanya suka membentaknya, atau kurang memperhatikan, kurang mengapresiasi apa yang dia kerjakan. Nah, sehingga anak ini berontak. Ketika anak kecil, dia belum bisa berontak. Begitu dia besar, dia akan berontak pada orang tuanya. Nah, maka upayakan setiap anak mengerjakan kebaikan, dipuji. Jazakallah khair, Masya Allah, anak soleh. Anak senang. Anak senang ketika orang tuanya menghargai upaya dia. Tapi kalau hanya orang tua, nah ambilin ini, nah diam saja. Anak kurang cenderung menghargai apa namanya orang tuanya juga. Karena anak orang tuanya tidak mengapresiasi usaha sang anak. Ya. Jadi upayakan setiap anak kita berbuat kebaikan, dipuji. Masya Allah, semoga Allah berikan kamu ya pahala. Ya. Kamu anak soleh dan seterusnya, dipuji. Anak akan semangat beramal. Ya, ketika orang tuanya menghargai usahanya. Nah. Yang kemudian, mushafan warasahu, mushaf yang dia wariskan. Nah, ini sepertinya mudah nih, mushaf yang dia wariskan. Mushaf harganya berapa? Paling 170.000, 75.000 ada ya. Ada yang 100.000, 170 ya. Mana yang memungkinkan bagi kita? Nah, coba azamkan. Setiap saya gajian tiap bulan misalnya, saya harus belikan mushaf yang saya taruh di masjid. Taruh aja di masjid. Mushaf. Beli mushaf. Satu atau dua, terserah. Sesuai dengan kemampuannya, taruh di masjid. Azamkan. Setiap bulan, satu mushaf misalnya. Masya Allah. Ya. Ini barakallahu fikum. Maka setiap orang bayar mushaf tersebut, mushaf yang kita wakafkan tadi, yang memberikan fasilitas, memberikan mushaf tersebut akan mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang mereka dapatkan. Ya. Apa kata Rasulullah? Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi min ghairi ayyin kusam min ujurihi syai'. Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka baginya pahala seperti pahala orang yang melakukannya dengan tanpa mengurangi sedikit pun pahala yang mereka dapatkan. Apalagi ketika Ramadan, banyak di masjid PCI itu bapak-bapak Masya Allah pada berlomba-lomba menghatamkan Al-Quran. Habis sholat subuh, kalau hari-hari biasa paling hanya 4 orang. Tapi begitu Ramadan, apalagi 10 hari terakhir, saya lihat Masya Allah ya. Pada begadang mereka sampai pagi ya, sampai pagi mereka ya. Sehingga saya termotivasi, maka saya mengajak teman-teman, ayo gimana kalau kita, selain kita juga termasuk sedang dakwah kepada mereka ya, kita pun mewariskan mushaf supaya untuk bekal jariah kita nanti. Nah, barakallahu fiik. Alhamdulillah itu sudah kita laksanakan dan sudah kita lakukan. Ya, ikhwah-ikhwah yang taklim malam, ya, Masya Allah. Ya, mudah-mudahan nanti pun kita bisa sampaikan di apa ikhwah secara umum, ya, bagi mereka yang ingin bersedekah dengan mushaf atau mau bersedekah sendiri tidak ada masalah di masjid rumahnya. Banyak orang yang suka baca mushaf ya. Dia belikan satu mushaf taruh, dua mushaf taruh, atau di pabriknya, atau di kantornya, di perusahaannya. Ini banyak orang yang suka baca mushaf, atau taruh mushaf. Nah, atau taruh saja mushaf. Barangkali nanti ada orang yang sholat, iseng-iseng dia baca, ya, dapat pahala kita. Nah, ya, itu sepertinya yang paling ringan ini ya. Nah, ringan tapi pahalanya besar. Satu huruf 10 pahala. Ya, masjid yang dia bangun, ya, walaupun tidak mempunyai uang untuk membelikan semen, kita bisa dengan tenaga kita dan itu pun akan terhitung amalan jariah. Kenapa? Karena di dalam masjid ini ada cucuran keringat saya. Ada cucuran keringat saya untuk membangun masjid tersebut. Makanya Bu Ikhwah, di sana waktu saya berkunjung ke salah satu ma'had Ittiba' Us-Sunnah di Weru, Ustaz Marwan kalau tidak salah. Abu Hanif mana Bu? Abu Hanif ya, Ustaz Marwan ya. Nah, beliau Masya Allah, ketika ikhwahnya, ketika ada apa namanya gotong royong, ikhwahnya berlomba-lomba pada datang, ya, dari mana-mana. Ya, ikhwah sekitar tapi daerah situ, ya, Masya Allah. Jadi selesai tanpa harus mengeluarkan banyak biaya untuk sewa tukang. Mungkin untuk yang tukang intinya, tapi selebihnya ikhwah yang gotong batu, gotong pasir, semangat mereka. Nah, maka kita pun harus semangat juga ketika misalnya ada gotong royong di tanah wakaf untuk pembangunan mahad misalnya. Ayo kita semangat ke sana. Ya. Barakallahu fiik. Doakan semoga dimudahkan urusan kita di dalam membangun mahad ini. Au nahron ajro, atau sungai yang dia alirkan. Sungai yang dia alirkan atau sumur yang dia gali. Ya. Disebutkan dalam hadis seorang wanita pelacur dari Bani Israel masuk jannah, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab memberi minum seekor anjing yang kehausan. Maka bagaimana kalau seandainya kita memberikan minum atau menggali sumur yang digunakan oleh kaum muslimin yang dengan makan minumnya dia beribadah kepada Allah, dia mengesakan Allah, dia mandi, dia bersuci, berwudu dengan air dari hasil sumur yang kita gali. Ini pahala yang mengalir. Nah, pahala yang akan terus mengalir selama sumur itu terus dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Nah, wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Semoga dengan demikian ya menjadikan dengan kita mengetahui keutamaan-keutamaan ini menjadikan kita lebih bersemangat di dalam mengerjakan amalan-amalan tersebut. Karena itulah yang akan didapatkan oleh orang yang telah meninggal ya pahalanya. Ya, wallahu ta'ala a'lamu bisawab.